pun cinta bukan karena ale itu berarti. Kita pun sayang bukan karena ale itu sempurna, tapi karena selalu ada membuat beta merasa sempurna. Dan beta singkau sampai apa hari bisa hidup ini. Tapi cinta pale sampai mati sejadi nadi nafas hidup ini selalu di hati. Bagaimana beta mau berhenti sayang kali. Beta pun cinta bukan karena ale itu berarti. Beta pun sayang bukan karena hidup ini. Tapi cinta pada